saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Hadis Abu Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. Permisalan orang yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, wanginya harum, rasanya pun manis. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. Adapun pemisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, tidak ada wanginya, tapi dia rasanya manis. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. Adapun permisalan orang munafik yang menampakkan Islam tapi hatinya kafir, dia membaca Al-Quran. Orang munafik memang seperti itu. Hatinya kufur, tapi dia menampakkan amalan-amalan seperti amalan-amalan kaum muslimin. Permisalan mereka seperti buah roihana. Buah roihana baunya wangi, aromanya sedap, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit karena mereka menyembunyikan kekufuran. Wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, sudah munafik, tidak pula membaca Al-Quran, tidak pula beramal, seperti buah hamdalah. La riha laha, tidak ada wanginya. Wa ta'muha murrun, rasanya pun pahit. Di sini ada perumpamaan kaum mukminin dan kaum munafikin terhadap interaksi mereka terhadap Al-Quran. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara metode mengajar yang baik adalah metode perumpamaan. Kita membuat perumpamaan-perumpamaan supaya mendekatkan hakikat sesuatu kepada para murid. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, banyak beliau membuat perumpamaan-perumpamaan. Di antara adalah beliau bertanya kepada para sahabat, pohon apa yang perumpamaannya seperti mukmin? Para sahabat tidak ada yang bisa menjawab. Lalu Rasulullah jawab bahwa adalah pohon kurma. Pohon kurma semua bagiannya bermanfaat. Jadi dunakhl, daunnya dalam di masa dahulu untuk atap masjid. Batangnya untuk mimbar Rasulullah dan untuk tiang masjid. Buahnya dimakan. Semua bagian pohon kurma bermanfaat. Itulah perumpamaan seorang mukmin. Di mana saja mereka berada, kapan saja mereka itu bermanfaat di tengah-tengah manusia. Lalu ada hadis-hadis lain tentang perumpamaan Rasulullah. Di antaranya perumpamaan orang yang menyampaikan apa yang mereka lakukan pada saat hubungan suami istri. Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Berbicara tentang hubungan suami istri, jima dia dengan istrinya, lalu dibicarakan kepada orang lain. Mathaluhu kamathali syaitan ya'ti syaitanah fit tariq wan nasu yanzuruna ilaihima. Atau kama qala Rasulullah SAW. Permisalan yang seperti syaitan laki-laki, setan perempuan berhubungan di jalan dan manusia melihat mereka. Orang yang menyebarkan tentang apa yang mereka lakukan ketika hubungan suami istri. Dan perumpamaan-perumpamaan lainnya yang banyak menunjukkan bahwa di antara metode mengajar yang baik adalah dengan membuat perumpamaan. Buah utrujah adalah buah yang paling baik, yaitu mukmin yang membaca Al-Quran. Apa itu buah utrujah? Wallahualam, saya sendiri belum pernah melihat secara langsung buah utrujah itu seperti ini. Apakah buah ini ada di Indonesia atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi buah yang mirip seperti ini itu seperti buah lemon. Seperti buah lemon. Dalam Mu'jamul Wasit, Sya'run ya'lu na'imul aghsan wal waraq wa thimar thamruhu kalimun al kibar dahabiyul laun dhakiyur ra'iha hamidul ma. Buahnya itu buah yang halus rantingnya, daunnya, dan buahnya seperti buah lemon tapi lebih besar ukurannya. Warnanya kuning keemasan. Wanginya wangi, rasanya manis agak keasaman. Saya nggak tahu apakah buah ini ada di Indonesia atau tidak. Intinya namanya, kalau orang Arab menamakannya, buah utruja. Buah yang paling mirip dengan buah ini adalah buah lemon. Wangi dan rasanya enak. Itulah perumpamaan mukmin yang juga membaca Al-Quran. Baik di hatinya, baik juga amalannya. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tapi dia beriman, seperti buah kurma. Manis, tapi dia tidak terlihat zahirnya amalan-amalan yang baik, kurang dalam membaca Al-Quran. Dan perumpamaan berikutnya, orang munafik yang dia membaca Al-Quran seperti buah raihana, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wangi tapi dalamnya busuk. Itulah orang munafik, karena mereka menyembunyikan kemunafikan. Lalu munafik yang tidak membaca Al-Quran, sudah munafik tidak membaca Al-Quran, seperti buah hanzola. Saya sendiri juga tidak tahu apakah buah hanzola ini ada di sini atau tidak. Namanya saja dalam bahasa Indonesia, saya juga belum mendapatkannya. Buah tersebut tidak, sudah tidak wangi, rasanya pun pahit. Ya, buah hanzola walau, kayak buah seperti apa ini? Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.